disebutkan indal qadhi, sedang bersama hakim, hakim agung di rumahnya atau di pengadilan sana. Ma lil alim wa ma lil qadhi wa ma lil alim wa ma lil amir, kata Fudail ibn Iyad, padahal apa hubungannya antara si alim dengan si qadhi, si hakim? Apa hubungannya antara si alim dengan si amir, si pemimpin atau penguasa itu? Yang bagi lil alim ayyakuna fi masjidihi yaqra'u fi mushafih. Yang seharusnya, kata Fudail ibn Iyad, dan ini nasihat beliau untuk kita semua, nas'alullah taufik, seorang alim itu berada di masjidnya. Ini tempat dia majlis, halaqah, sehingga orang mudah sampai kepadanya. Orang gampang menemui dia, mau tanya, dapat bimbingan, faedahnya terasa. Nah, karena termasuk fitnah, maftun, orang yang terfitnah ketika kamu dapati tersibukkan talibul ilm, orang yang berilmu ini, dari ta'lim, durus, bilkad, sangat sulit untuk menjumpai dia. Orang nunggu-nunggu, orang berharap, berusaha untuk dapat faedah, ilmu, pendidikan, pelajaran darinya, tapi sulit untuk mendapatinya. Allah Allah, bisa sebulan sekali dia buka majelis halaqah. Kemana fulan? Hilang. Imma, seperti kata Fudail tadi, sedang bersama amir, sedang bersama qadhi, sedang bersama tujar, atau yang lainnya. Yang jelas orang terharamkan dari ilmunya. Orang, ini saudara-saudaranya mukmin, muslimin, muslimat, terharamkan dari ilmunya, enggak dapat faedah. Wujud dia seperti enggak ada. Wujuduhu ka'adami. Enggak pantas seorang alim demikian, makanya dicela oleh Fudail ibn Iyad. Dan itu merusak niat. Sebagian maftunin, kamu dapati demikian, tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan proyek, bangun ini, bangun itu, kesana, kemari, sibuk, betul-betul menyibukkan dia, menyita banyak waktunya. Ya Allah, belum tentu sebulan sekali bisa membuka majelis, halaqah. Dan tentunya kalau sudah seperti itu juga enggak akan matang ilmu yang dia sampaikan. Kapan dia mau mutola'ah? Kan butuh mutola'ah orang menyampaikan ilmu. Dia butuh persiapan, membaca, muroja'ah, sehingga matang apa yang dia sampaikan. Gak ada waktu bagi dia, sibuk ini itunya. Ini yang diingatkan oleh Fudail. Jangan sampai seorang alim atau talibul ilm seperti itu. Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil, rahimahullah, mengatakan, la tatlubul ilma bisafaha wa taish, utlubuhu bisakina wa waqar wa tu'adah. Sekarang kita diajari adab-adab ilmu dari a'immah salaf rahimahumullah. Kata Sya'bi, Ya tullabal ilm, wahai para penuntut ilmu kita semua, jangan kamu cari ilmu, jangan kamu belajar ilmu bisafaha, dengan kebodohan, safi. As-safi itu man la yuhsin at-tasarruf, orang yang enggak cakap dalam tindak tanduknya, enggak pinter, enggak hakim. Wa toish, toish itu ngawur. Toish itu ketidakseimbangan. Kalau timbangan, kamu lihat, jika seimbang kan begini, ini sekilo, ini sekilo, seimbang begini. Sehingga kalau pada orang rozin, mutazin, segala sesuatunya dia perhitungkan, tutur katanya, sikap perbuatannya terbimbing dengan ilmu, adab, akhlaknya seimbang. Toish itu bukan seimbang, tapi salah satunya ini, ada yang berat satu, ada yang ringan satu. Toish, ketika orang tidak lagi terbimbing dengan ilmu, ngawur dalam bicaranya, sembrono dalam tindakannya, ngawur, dan itu banyak bahkan di kalangan mereka yang menisbatkan diri kepada ilmu, yang dianggap orang ngerti dan berilmu. Toish, bahkan terkadang nas'alullah al-afiyah sampai kepada urusan nyawa. Urusan darah. Sembrono dan ngawur. Padahal menyangkut nyawa banyak orang. Sebagai contoh, ketika Syekh Al-Walid Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa'afah, bagaimana ketika beliau mensifati salah satu tokoh fitnah bala yang dikenal dengan nama Usamah Ataya, yang dinisbatkan kepada Al-Utaibi. Saya katakan indahu toish, ini orang punya toish, dia penuntut ilmu, bahkan gelarnya doktor, bukan orang bodoh. Doktor gelarnya, S3 di Jami'ah Islamiyah. Tapi kenapa Syekh katakan toish? Karena dalam tutur katanya, dalam dakwahnya banyak ngawurnya. Sebagai contoh, ketika kasus Libya, kita tahu di Libya banyak kekacauan, peperangan, urusannya nyawa, kehormatan, wanita, anak, dan seterusnya, orang tua. Ini Ibn Ataya dengan semaunya, dengan gampangnya, kamu perang di sana, ya, angkat senjata di sana, perangi fulan, jangan diem, ini ngasih fatwa seperti itu. Enggak dipertimbangkan nyawa orang, mampu tidak mampu, bisa atau enggak, kekuatan seberapa dibanding kekuatan lawan. Sementara ulama kita untuk berfatwa saja butuh musyawarah. Syekh Robi musyawarah dengan masyayikh lain, rembukan dulu, hati-hati sekali karena urusannya nyawa. Nah, kalau angkat senjata perang sini lawan itu, kalau gak mampu, nyawa. Belum lagi kehormatan para wanita, muslimah, akhwat, ummahat, banat. Nah ini toish, contoh dari toish, ngawur dalam berilmu. Dan Banyak yang demikian. Contoh kengawuran-kengawuran, toish di dalam dakwah, di dalam ilmu. Orang ketika tidak ada fitnah atau belum datang fitnah, mungkin bisa seimbang mutazin. Jadi, tapi begitu terjadi fitnah, di situ akan terlihat kelasnya, hakikatnya seperti apa. Makanya di zaman, kalau kita ke belakang, di zaman Imam Ahmad rahimahullah, kan disebutkan bagaimana fuqaha Baghdad datang ke Imam Ahmad, ngajak beliau untuk kudeta, berontak melawan khalifah. Karena kondisi mereka lihat banyak yang ditangkap, ulama-ulama sunnah, banyak yang disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh sebagiannya. Dan dipaksa orang mengatakan Quran makhluk. Kata mereka, ini sampai kapan? Kita enggak boleh diam. Ini sudah banyak yang terbunuh, banyak ini. Ngajak untuk ngelawan perang, ngelawan khalifah, pemerintah yang ada. Syahid sampai kemudian diingkari oleh Imam Ahmad, perbuatan kalian ini menyalahi athar, menyalahi sunnah, menyalahi salaf, bukan demikian mereka contohkan. Ingkari dengan hati kalian, ma'ruf nasihat Imam Ahmad. Tapi yang ingin kita tarik di sini, pernyataan fuqaha Baghdad. Ma'ruf di zaman itu ketika dikatakan fuqaha, itu artinya ahli fiqih, mereka ahli istimbat, bahkan ahli fatwa. Orang-orang ngerti, orang-orang pinter. Fuqaha, bukan orang sembarangan, bukan awam, juhala bukan. Fuqaha. Tapi kok bisanya mereka punya pikiran atau niat untuk melakukan perkara yang itu menyalahi prinsip dasar ahlu sunnah. Ma'ruf, prinsip utama dasar sunnah, taat kepada pemerintahnya, sabar atas kezoliman mereka, tidak menentang mereka, tidak mencela mereka, itu ma'ruf. Bahkan dari kecil pun anak-anak ahlu sunnah sudah didoktrin itu. Ini fuqaha kok gak ngerti itu malahan. Fuqaha mereka kelasnya. Nah itulah saat fitnah, toish muncul. Orang bisa lupa ilmunya. Bisa lupa terhadap ilmunya. Orang terheran-heran seakan fulan seperti gak pernah belajar ilmu. Kayak orang gak ngerti sunnah. Padahal dia alim. Itulah toish. Kelihatan toishnya ketika fitnah bermunculan. Di situ terlihat warna asli dan kualitas masing-masing. Enggak seimbang sudah. Ngawur. Makanya kata Sya'bi, iyyakum atau la tatlubul ilm bisafaha wa toish. Jaga. Jangan sampai toish itu menguasai diri kalian. Sehingga hilang ilmu kalian. Kalian tidak lagi mengukur segalanya dengan ilmu. Tidak kalian hitung dengan ilmu, dengan manhaj. Tapi dengan perasaan, dengan kejahilan, dengan safaha, sefih. Berapa banyak? Karena sefih menimbulkan banyak madharat dalam dakwahnya. Safi. Makanya diingatkan Sya'bi, bukan adabnya seorang talibul ilm, talibatul ilm, untuk menjadi orang safi. Justru ilmu mengangkat dia, menyelamatkan dia dari safaha dan dari toish. Termasuk toish adalah emosi. Toish. Makanya kalau orang awam mengatakan dalam bahasa mereka Abu Tosh, ini dari Toish, karena ngawur, nggak ngitung dan nggak ngurus dia, pokoknya dia mau katakan apa, dia mau berbuat apa dia lakukan, nggak peduli dan nggak ngukur belakang seperti apa nantinya ke depan, dia nggak peduli, nggak dia hitung apa dampaknya kalau saya katakan ini. Apa akibatnya kalau saya melakukan ini? Toish. Sumbu pendek, ngamuan, emosi, teriak-teriak. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Kelahi, cekcok. Ini semua toish, safaha. Enggak pantas pada talibul ilm. Bukan sifat talibul ilm, talibatul ilm. Makanya kata Sya'bi, utlubuhu, belajarlah ilmu, cari ilmu itu bisa kina, dengan tenang, wawakor, dengan wibawa, watu ada dengan ketenangan. Ilmu itu membawa wibawa pada orangnya. Dan begitu yang kita dapati dari a'immah. Dia cari ilmu, mereka menuntut ilmu, belajar ilmu, tapi dengan sakinah wa waqar wa tu'ada. Tenang, wibawa, santai. Enggak gerusak-gerusuk, orang Jawa bilang. Enggak ceplas-ceplos, asal jeplak pingin ngomong apa, ngomong keluar dari mulutnya. Ya pertimbangkan segala sesuatunya. Begitu seorang yang berilmu. Imam Malik, setelah beliau disiksa dan di azab luar biasa di penjara oleh Abu Abbas As-Saffah karena fitnah tentunya, walhasil setelah sekian lama umat menunggu diapakan ulama mereka. Mereka jauh lebih cinta imamnya daripada khalifah, apalagi khalifah ini dikenal bengis, kejem, diktator, sampai gelarnya pun Saffah, tukang jagal. Sehari dia bunuh lebih dari 70 orang Bani Umayyah. Abu Abbas, khalifah pertama Abbasiyah. Walhasil, Imam Malik imam besar, gurunya Syafi'i, disiksa dan diadab habis-habisan. Ketika beliau keluar dari penjara, umat kan nunggu, diapakan kau wahai Malik, wahai imam, bagaimana keadaanmu di penjara begini begitu. Lihat sakinah, waqar dan tu'adahnya seorang alim. Imam Malik hanya mengatakan, laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Enggak semua yang diketahui bisa disampaikan. Selesai. Orang enggak tahu, orang enggak paham, apa yang terjadi. Gak mungkin Imam Malik dusta misalnya, mengatakan, oh saya dijamu, dihormati, dusta, gak mungkin. Tidak mungkin pula, Toish, Safaha, kalau misalnya beliau katakan, oh, aku disiksa habis-habisan, kurang ajar khalifah, aku diazab, lihat memar semua, sakit semua ini itu. Orang akan marah. Umat akan ngamuk. Dan itu secara disadari atau tidak memprovokasi untuk melawan kepada khalifahnya. Dan Imam Malik faham itu. Bukan orang safih Imam Malik. Bukan orang yang toish. Dihitung ucapannya. Makanya beliau hanya katakan, laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Ya jamaah, tidak semua yang diketahui bisa disampaikan. Pulang. Aman, tenang, orang gak ada gejolak, gak ada apa. Sakinah. Itu ada. Begitu adab yang harus ada pada thalibul ilm. Tenang. Itu ada. Waqar, wibawa. Kata Sya'bi pula, innama kana yatlubu hadzal ilma man ijtama'at fihi khoslatan. Hanya bisa mendapati ilmu ini, artinya ilmu yang bermanfaat baginya, ilmu nafi'. Nas'alullah taufik. Orang yang terdapat padanya dua sifat, dua perangai. Al-aql wan-nusuk. Yang pertama akal. Akal dipakai supaya tidak safih seperti tadi, supaya enggak toish. Punya akal. Terutama akal adalah apa bab pertama? Yang telah lalu. Apa? Apa? Kemarin yang telah lalu babnya. Taqwa. Membenahi niat sarira. Yang kedua, nusuk ibadah. Orangnya harus taat, ahli ibadah. Dua ini. Hanya dengan ini orang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berguna bagi dia ilmunya. Ada padanya akal, ada padanya nusuk. Selalu dalam ibadah, selalu dalam ketaatan, dengan segala bentuknya. Kata Sya'bi, fa in kana aqilan walam yakuna sikan. Kalau orang hanya berakal, bahkan kalaupun dia cerdas, jenius, otaknya brilian, pinter, masya Allah. Namun, bukan orang yang ahli ibadah, gak taat, males dalam ibadah, bangunnya sulit, marah-marah kalau dibangunin, ya. Musyrifnya diamuk. Orang sudah pada siap, sudah mau takbir ini masih bulat di hamamat. Bahkan yang lain mungkin belum turun. Kalau hanya berakal, cerdas, pinter, namun lam yakun nasikan, enggak ada padanya nusuk, kurang kesungguhannya, semangatnya dalam ketaatan dan ibadah. Qila hadza amr, La yanaluhu illan nussak. Orang akan katakan memang ilmu ini hanya bisa didapati orang yang ahli ibadah. Enggak, artinya orang akan katakan enggak pantas fulan itu punya ilmu, belajar ilmu, tapi kok ibadahnya begitu. Enggak ada semangatnya, enggak ada kesungguhannya. Falima yatlubuh, maka ngapain dia nyari ilmu kalau ibadahnya enggak benar? Akan menjadi hujjah baginya. Orang akan mencela. Wa in kana nasikan wa lam yakun aqilan qila hadza amr la yanuluhu illa al-uqala falima yatlubu. Atau sebaliknya, kalau dia ahli ibadah tapi enggak ada ilmunya, enggak ada akalnya, ibadahnya masya Allah semangat, baik dalam ketaatannya, namun akalnya kurang, bahkan mungkin safaha dan toish ada padanya. Qila, akan dikatakan memang ilmu ini tidak bisa didapati kecuali oleh orang-orang yang berakal. Juga sama jadi hujjah. Ngapain dia cari ilmu kalau dia enggak punya akal? Qala Sya'bi, maka dua ini harus ada. Ya akal dengan segala maknanya, tidak safi, tidak toish, sakina, wakor, itu ada sifat-sifat orang yang berilmu. Dan nusuk, ahli ibadah. Benar, memang ilmu afdal minat tatawu'at minan nawafil. Ilmu itu sendiri lebih afdal dari keumuman ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Namun bukan berarti dengan itu talibul ilm dengan dalih belajar dan ilmu, muroja'ah, tasmi' dan lain sebagainya, kesibukan untuk itu, kemudian menjadi pemalas dalam mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Imam Bukhari rahimahullah disebutkan, setiap kali beliau hendak memasukkan satu hadis dalam sahihnya Sahih Bukhari yang kita pelajari, tiap beliau memasukkan hadis, beliau berwudu, kemudian sholat dua rakaat, baru kemudian beliau tulis hadis ini. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala Rasulullah, kata ilmu disandingi dengan ibadah, amalan-amalan sunnah. Hadza Bukhari rahmatullahi alaih, imam. Padahal di dalamnya ada 5000 hadis lebih Sahih Bukhari. Tiap satu hadis beliau katakan tidak aku masukkan kecuali aku sholat dulu 2 rakaat. Lalu kemudian beliau tulis. Sehingga menjadi kitab terbenar, tersahih di kolong langit ini setelah Kitabullah. Hadza Ali bin Abi Talib begitu mendengar dari Rasulullah SAW hadis Fatimah Ma'ruf, ketika minta pembantu, mau aku tunjukkan kepada kalian lebih baik dari pembantu, sebelum kamu tidur Kamu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Kata Ali Asy-Syahid, aku tidak pernah tinggalkan itu, membaca wirid ini yang Rasul ajarkan, semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Sunnah, tapi gak pernah ditinggalkan oleh Ali. Sampai Ali ditanya, wala laylatu sifin? Ya Ali, bahkan malam sifin gak kamu tinggalkan, gak lupa. Sifin kita tahu perang. Orang perang kan lumrah kalau tersibukkan, keadaan gawat, genting, namanya perang. Mungkin dalam tanda kutip orang akan ngasih udur, wajar, gak ngamalkan karena sibukan perang. Kata Ali, wala laylata sifin, bahkan malam sifin pun aku gak tinggalkan. Padahal sunnah, sebelum tidur, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ditinggalkan. Demikian salaf teladan kita. Begitu seharusnya setiap talibul ilm. Kata Imam Asy-Sya'bi, falakat rahibtu ayyakuna yatlubuhul yaum man laisa fihi wahidatun minhuma la aql wala nusuk. Aku takut, kata Sya'bi. Sya'bi imam tabi'in, abad kedua sana, 12 abad yang lampau, 1200 tahun lebih yang lampau, sudah berkata ini. Aku khawatir, kata Sya'bi, akan ada orang-orang yang menuntut ilmu ini, bahkan dua-duanya pun gak ada padanya. La akal wala nusuk. Akal gak ada, ibadah pun gak ada. Apa yang beliau katakan seandainya hidup di zaman ini? Akalnya gak ada, wala akal, wala ilmu, wala sakina, wala wakor, kewibawaan sedikit pun gak ada padanya. Kalau kamu melihat, jangankan untuk kamu ketahui dia seorang yang berilmu, tidak jarang dari mereka kamu gak bisa melihat apa tanda yang ada padanya kalau dia muslim. Secara zahir gak ada tandanya. Dari pakaiannya, dari potongan rambutnya, dari gayanya, dan seterusnya. Akal gak ada. Wala nusuk, ibadahnya. Apalagi gak pernah nongol di masjid, gak pernah kelihatan 5 waktu. Tapi tampil sebagai dianggap orang yang berilmu, bicara, berani, berfatwa, diangkat menjadi rujukan bagi umatnya, bicara ini, bicara itu. Akal gak ada, ilmu kosong, ibadah pun, seperti Imam Syafi'i katakan, khawatir dan terjadi. La akal wala nusuk. Bagaimana dia akan mendapati ilmu yang bermanfaat? Salah satu dari ini saja enggak ada. Sulit. Apalagi kalau kedua-duanya. Maka talibul ilm berkewajiban membenahi akalnya, agar dia menjadi orang yang tenang, berwibawa, sakinah, tuada, ngitung segala sesuatu, apa dampaknya, apa efeknya, kalau saya berbicara begini, kalau saya lakukan ini, matang dan seimbang, jauh dari toish, jauh dari safaha. jauh dari emosi, jauh dari sifat-sifat urakan. Kadang kamu dapati gaya bicara dan bahasa yang dipakai uraan, kayak bahasanya orang pasar, apalagi di medsos. Bahasa yang digunakan, bahasa-bahasa serangan, menyerang orang, ejekan, ledekan. Bukan demikian ilmu, gak ada orang alim demikian. Gak ada salaf seperti itu. Mana ketenangan di dalam ilmu, mana kewibawaan ilmu, mana tu ada sakinah di dalam ilmu, akal. Dan berkewajiban pula untuk terus membenahi nusuknya, ibadahnya. Harus menjadi orang yang semangat dalam ibadahnya, dalam ketaatannya. Bebarengan, ya akalnya, ya nusuknya. Ilmu dia pelajari, itu yang dia kaji, itu yang dia baca, dia dengar, dia murojaah, itu pula yang dia amalkan. Makanya disebutkan, in kana ar-rajul la yatlubul ilm fala yalbath an yura dhalika fi dallihi wa samtihi wa hadiyih. Enggak lama orang itu kalau menuntut ilmu akan terlihat perubahan positif pada gerak-geriknya, tutur katanya, tindak tanduknya, semuanya berubah, dirubah oleh ilmu. Dan orang melihat, orang akan tahu, fulan gak seperti dulu, masya Allah, fulan berubah. Yang dulunya mungkin ceplas-ceplos kalau ngomong, gak peduli orang sakit hati atau gak tersinggung atau bagaimana, dulunya. Tapi begitu dia mengilmu, dan gak lama tanda kalau ilmu itu bermanfaat baginya, berubah dia. Dulunya mungkin ibadahnya bolong-bolong, akhlaknya cacat di sana-sini, berubah dengan ilmu. Enggak lama terbenahi akalnya, terbenahi ibadahnya. Waffaqakumullah wa iyana lima yuhibbu wa yardha. Kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.